Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmu ghuslil mayyit wa kayfiyatihi. Hukum memandikan mayat dan tata caranya. Al-awwal hukmu. Yang pertama hukumnya, ghuslul mayyit wajib. Memandikan mayat hukumnya wajib. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bih, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memandikan mayat. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam في المحرم الذي وقصته ناقته, sebagaimana pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-muhrim, tentang orang yang berstatus muhrim, yakni sedang berihram haji. Alladhi waqasathu naqatuhu, yang kecelakaan dia berkendaraan naqah unta dan terjatuh dari untanya, ya, sehingga dia wafat, meninggal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda mengenai pengurusan jenazah salah satu sahabat yang wafat ketika sedang berihram itu, iksiluhu bima'in wasidrin. Iksiluhu, mandikanlah dia, bima'in, dengan air, wasidrin dan daun bidara. Hadits ini muttafaq alaih. Penggunaan daun bidara sebagaimana akan dijelaskan nanti pada kaifiahnya. Iya. Daun bidara itu sebagai zat pembersih. Jadi mereka ada prosesnya, ya. Mereka menjemurnya, dikeringkan, ya, sampai kering, kemudian ditumbuk, ya, ditumbuk halus. Jadi dalam bentuk bubuk yang halus itu dicampurkan ke air. Nah, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi Zainab radhiyallahu anha, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengurusan jenazah putrinya yaitu Zainab radhiyallahu anha, mengatakan kepada, ya, kaum wanita yang mengurusi jenazahnya, iksilnaha, mandikanlah jenazahnya, thalathan, tiga kali, au khamsan, atau lima kali, au sab'an, atau tujuh kali. Hadis ini juga muttafaq alaih. Sisi pendalilan dari dua hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan, ya, dengan fi'il amr, iksiluhu, iksilnaha, mandikanlah jenazahnya. Ya. Kaidah dalam usul fiqh menyatakan bahwa pada asalnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna wajib, itu hukum asalnya bermakna wajib. Ya, berhukum wajib. Sampai ada dalil yang bisa menggesernya ke makna sunnah, mustahab. Selama dalil itu tidak ada, maka kita berjalan di atas hukum asal. Pada asalnya itu hukumnya wajib, maknanya wajib. Nah, wa huwa fardu kifayatin ijma'an, dan hukumnya fardu kifayah menurut ijma', ya, menurut ijma' ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya. Dan yang kedua, kaifiatul ghusli, cara, tata cara memandikannya. Yanbaghi an yakhtara li taghsilil mauta man huwa thiqatun adlun 'arifun bi ahkamil ghusli. Yang bagi semestinya hanya memit litaksilil mauta, untuk memandikan mayat-mayat kaum muslimin. Man huwa thiqatun, orang yang dia itu thiqah, terpercaya. Adlun, ya, istiqomah agamanya. Dia istiqomah, dia bersih, selamat dari faktor-faktor kefasikan. Arifun bi ahkamil qasli, dia mengetahui hukum memandikan jenazah. Wa yuqaddamu fi at-taghsili al-wasiyyu, yuqaddamu fi at-taghsili al-wasiyyu, didahulukan, dikedepankan dalam memandikan jenazah al-wasi, orang yang diberi wasiat. Jika jenazah itu sebelum wafat punya wasiat, berwasiat bahwa yang memandikan jenazah saya adalah Fulan bin Fulan, ya, maka di laksanakan wasiatnya. Orang yang diwasiati itu yang memandikannya. Summal aqrabu fal aqrabu, kemudian kerabat terdekat. Kemudian kerabat terdekat, urutannya yang terdekat, kemudian terdekat yang ada. Kal abi, seperti bapak jika ada. Wal jaddi, kakeknya. Wal ibni, putranya. Idza kanu, dengan syarat dikedepankan kerabat terdekat, ya, seperti dicontohkan dengan syarat idza kanu arifina bi ahkamil ghusl, dengan syarat apabila mereka, kerabat-kerabat itu, mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah. Wa illa, jika tidak, jika mereka tidak mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah, uddima ghayruhum, didahulukan selain kerabat, meskipun orang luar, bukan kerabat, mimman huwa alimun bidzalik, mimman huwa alim bidzalik, dari kalangan orang yang mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah. Ada kerabat, tapi kerabatnya tidak mengerti, tidak tahu hukum memandikan jenazah, maka dimajukan, ya, dikedepankan orang luar meskipun bukan kerabat yang mengetahui hukum memandikan jenazah. Naam, warrajulu yaghsiluhu ar-rijalu. Kemudian aturannya, jenazah laki-laki, ar-rajul, pria, laki-laki dewasa maksudnya, warrajulu yaghsiluhu ar-rijalu, jenazah pria, ya, dimandikan oleh kaum pria. Ya. Di sini masuk di dalamnya selain pria juga yang belum baligh tetapi usianya sudah 7 tahun ke atas pada mazhab Hambali. Pada mazhab Hambali 7 tahun ke atas. Itu, ya, laki-laki dimandikan oleh laki-laki 7 tahun ke atas. Nah, begitu pula wal mar'atu taghsiluhan nisa'u. Jenazah wanita dimandikan oleh kaum wanita. Begitu pula anak perempuan yang usianya sudah 7 tahun ke atas. Ya. Ini pada mazhab Hambali 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas laki-laki dimandikan laki-laki, ya, perempuan dimandikan perempuan, sesama jenis, tidak boleh lain jenis. Walikulli wahidin minaz zawjaini, masing-masing, ya, dari pasangan suami istri, taghsilul akhari, taghsilul akhari, boleh memandikan pasangannya. Jadi suami boleh memandikan jenazah istrinya, istrinya boleh memandikan jenazah suaminya. Beda jenis, ya, tapi suami istri. Farrajulu yaghsilu zawjatahu, yaghsilu zawjatahu, pria bisa memandikan istrinya, wal mar'atu taghsilu zawjatahu, yaghsilu zawjaha, seorang wanita bisa memandikan suaminya. Ya. Walikullin minar rijali wan nisa'i taghsilul atfali duna sinnis sabi'ati. Walikullin, dan masing-masing, minar rijali wan nisa', setiap dari kalangan pria dan wanita, taghsilul atfali, boleh memandikan anak-anak, duna sinnis sabi'ati, yang usianya kurang dari 7 tahun, di bawah usia 7 tahun, jadi belum genap 7 tahun, belum genap 7 tahun, anak laki-laki bisa dimandikan oleh kaum wanita, anak perempuan bisa dimandikan oleh kaum lelaki. Jika jenazahnya tadi usianya kurang dari 7 tahun. Jika sudah 7 tahun ke atas, maka laki-laki dimandikan laki-laki, ya, perempuan dimandikan oleh wanita. Kecuali apa? Suami istri. Bisa suami mandikan istrinya, istri mandikan suaminya. Nah, demikian pada madzhab Hanbali. Nah, wa yakni patokan usia tadi. Nah, adapun pada madzhab Syafi'i bukan menggunakan patokan usia di bawah 7 tahun dan 7 tahun ke atas, tetapi patokan mereka adalah, ya, jika fisik, ya, anak itu sudah menimbulkan fitnah, membangkitkan syahwat, maka tidak boleh, meskipun masih, ya, belum 7 tahun misalkan, tapi sudah membangkitkan syahwat, maka tidak boleh dimandikan oleh lawan jenis. Nah, wala yajuzu lil muslimi rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafir. Nah, perhatikan di atas, ya, hadis di atas yang kita lewati, sahabat pria, sahabat yang jatuh dari ontanya dalam keadaan sedang berihram itu, Nabi AS merintahkan kepada para sahabat dari kalangan pria untuk memandikan jenazahnya. Igsiluhu. Ya, fa'ilnya wawul jama'ah, jama'at dzukur, kaum pria yang diperintahkan karena jenazahnya pria. Hadis yang kedua, igsilnaha falaha. Nabi AS menyerahkan pemandian jenazah putrinya Zainab kepada kaum wanita, ya, bukan Nabi AS sebagai ayahnya yang memandikannya, karena, ya, ini putrinya, nah, wanita, maka diserahkan kepada sahabiyat, diserahkan kepada kaum wanita. Nah, jadi itu jelas. Nah, pada madzhab Hanbali sudah kita dengar, 7 tahun ke atas itu sudah harus, yang memandikan jenazah itu harus sejenis, laki-laki dengan laki-laki, yang mandikannya laki-laki, ya, wanita mandikannya wanita. Adapun kurang dari 7 tahun, ya, auratnya belum memiliki hukum pada madzhab Hanbali. Kurang dari 7 tahun auratnya belum punya hukum, ya. Yani masih boleh terlihat, sehingga tidak mengapa dimandikan anak perempuan dimandikan oleh kaum pria, anak laki-laki dimandikan oleh kaum wanita, karena belum punya hukum auratnya. Nah, wala yajuzu, kecuali apa tadi? Suami istri. Nah, wala yajuzu lil muslimi rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafiri. Tidak boleh bagi seorang muslim, rajulan kana aw imra'atan, baik dia pria atau wanita, ya, memandikan orang kafir. Tidak boleh, jenazahnya jenazah orang kafir, bukan muslim. Tidak boleh. Jenazah orang kafir tidak boleh dimandikan oleh, ya, muslim, baik pria maupun wanita. Wala hamlu janazatihi. Tidak boleh pula memikul jenazahnya, mengusungnya, memikulnya, membawa ke tempat area perkuburan, tidak boleh. Wala taksinuhu, tidak boleh mengasaninya. Ya. Ini semua memandikan jenazah, mengusung jenazah, membawanya ke penguburan, mengafaninya, ini semua mengandung unsur pemuliaan. Mengandung unsur pemuliaan. Dan itu merupakan hak sesama muslim. Ya. Hakul muslim alal muslim, di antara hak muslim. Ya. Atas muslim yang lainnya untuk ditunaikan perkara-perkara tersebut. Orang kafir tidak punya hak atas kaum muslimin untuk diperlakukan demikian. Oleh karena itu, muslim tidak boleh mengurusi jenazah orang kafir. Tidak dalam hal memandikannya, membawa jenazahnya, mengikuti jenazahnya, mengafaninya. Wala salatu alaih, dan tidak pula menyalatinya, apalagi sholat. Karena sholat itu ya doa untuknya dan ibadah ya, yang lebih mulia daripada memandikan dan mengafani, dan ada doa di dalamnya. Nah, tidak boleh mendoakan untuk orang kafir, untuk jenazah orang kafir. Nah, walau kana qariban, meskipun dia itu kerabat, orang kafir itu kerabat, ada hubungan kerabat, tapi dia kafir. Kal abi wal ummi, seperti ayah, ibu, ayahnya ya, ibunya, tidak boleh. Wa yustaratu an yakuna al-ma'u, jadi siapa yang mengurus jenazahnya? Yang mengurus jenazahnya ya orang-orang kafir sendiri ya, kerabatnya dari kalangan orang-orang kafir, atau selain kerabatnya dari kalangan orang-orang kafir, mereka yang mengurusinya. Nah, dan pada asalnya orang-orang kafir itu punya area perkuburan sendiri, kaum muslimin punya area perkuburan sendiri, tidak boleh dicampur. Ada area perkuburan khusus untuk kaum muslimin, ada area perkuburan khusus untuk orang-orang kafir, untuk kaum kafir. Tidak boleh dicampur. Area perkuburan kaum muslimin, di situ dikubur orang kafir. Dalam kondisi darurat, tidak ada yang mengurusi jenazah orang kafir itu. Tidak ada yang mengurusi jenazahnya. Ya, dari karena orang-orang kafir. Jika dibiarkan akan membusuk, akan mengganggu. Darurat, sudah. Terpaksa di antara kaum muslimin ada yang membawa jenazahnya, tapi tidak dimandikan, tidak dikafani, apalagi disolati, tidak, dibawa saja jenazahnya, kemudian dipendam di tempat yang ya, yang jauh ya, dipendam di sana. Nah, supaya tidak mengganggu jenazahnya. Begitu. Nah, itu kalau tidak ada mengurusi. Adapun kalau ya dia hidup di sekitarnya ada orang-orang kafir juga, ya mereka akan mengurusinya. Nah, kalau memang ada area perkuburan orang-orang kafir, akan diurusi dan dikuburkan di sana. Nah, kalau dia di orang kafir itu di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada kerabatnya dari kalangan orang kafir, tidak ada yang mengurusinya, yang ada hanya kaum muslimin, ya itu tadi ya, dibawa saja jauh ke tempat yang tidak bertuan, kemudian dipendam di situ. Nah, ya karena dia tidak punya hak untuk dimuliakan, dia mati di atas kekafiran, jadi tidak dimandikan, tidak dikafani ya, hanya dipendam di tempat yang tidak bertuan, tempat yang jauh. Nah, supaya tidak mengganggu jenazahnya. Kalau dibiarkan di atas membusuk, ya, akan mengganggu dan bisa menimbulkan penyakit. Nah, wa yushtaratu an yakuna al-ma, wa yushtaratu an yakuna al-ma alladhi yaghsalu yaghsalu bihi al-mayyit tahuran mubahan. Dipersyaratkan air yang digunakan untuk memandikan mayat, air itu sifatnya tahuran. Apa makna tahur? Tahirun mutahhir. Suci dan mutahhir, menyucikan. Mubahan artinya air itu air yang mubah, yang halal untuk digunakan. Nah, wa an yughassal fi makanin mastut. An yughassal fi makanin masturin. Dimandikan di tempat yang mastut, tertutup. Di tempat yang tertutup, bukan tempat yang terbuka yang bisa ditonton oleh siapa saja yang mau menonton, bukan tontonan ini. Ya. Bukan tontonan. Kenapa? Karena memandikan jenazah itu pakaiannya dibuka kecuali bagian auratnya. Nanti akan kita pelajari, ya, sifatnya, ya. Auratnya tertutup, pakaiannya dilepas dalam keadaan tetap aurat harus dijaga, jangan sampai tersingkat. Jadi membuka pakaiannya pun hati-hati dalam keadaan sudah, ya, diletakkan kain untuk menutup pakaian, untuk menutup auratnya. Jadi ketika ditarik pakaiannya, bagian auratnya tetap tertutup, tidak boleh terbuka. Nah, selama dimandikan pun di aurat tertutup. Namun kan yang namanya memandikan, ya, yang namanya memandikan barangkali, ya, tanpa sengaja tersingkap, tanpa sengaja, gitu kan? Nah, iya. Jadi memang yang menghadiri hanya yang terlibat, yang memandikan sama yang membantu. Jadi di tempat yang tertutup. Nah, wala yandaghi huduru man la alaqata lahu bil mayyit. Wala yandaghi, tidak sepantasnya, ya, huduru, kehadiran, man la alaqata lahu, yang tidak punya keterkaitan, ya, bitaghsilil mayyit, dengan pemandian mayat. Yang memandikan mayat cukup satu orang yang menguasai, mengerti hukum memandikan mayat. Kemudian dia butuh, ya, teman yang membantu, membantu mengangkat mayat, membalikkan mayat, membantu menuangkan air. Palingan butuh dua orang. Nah, mungkin dua orang cukup. Jadi bertiga dia. Nah, ya. Selain itu tidak sepantasnya hadir. Ya, jadi tempat tertutup dan supaya tidak bebas ditonton, dilihat oleh orang-orang yang ada. Kemudian yang masuk ke tempat itu, hadir di tempat pemandian itu, hanya yang bertugas memandikan dan yang membantunya. Selainnya tidak sepantasnya menghadirinya. Nah, begitu, ya. Barakallahu fikum. Ini dulu kita belajari sifatul ghasli, nanti, nah, setelahnya pada pertemuan berikutnya. Tafadhal, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah.